Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yahtarim kabirona wa laisa minna man lam yahtakir saghirona." Bukan golonganku orang yang tidak menghormati yang lebih tua, dan bukan golonganku orang yang tidak menghargai yang lebih muda. Di tengah-tengah kita, kita kurang sadar bagaimana melakukan sopan santun dari yang muda kepada yang tua. Yang tua kadang-kadang lupa untuk menghargai yang muda. Momentum ini perlu kita refleksi untuk kembali sopan santun yang muda menghargai yang tua, dan yang tua juga memuliakan yang muda. Saya Khalil Nafis untuk RAS FM. RAS FM Jakarta.